kendal rasa ning dada nalika kowe teko nggawa tresno ning atimu biyen aku wis kondo aja ngasih tresno marang aku sing nuli loro marko tresno. Oh,